Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin kalam Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-199, bab sunnah dzuhur, bab tentang sholat sunnah dzuhur, rawatib dzuhur. Kalau sebelumnya kita telah mengetahui tentang adanya sholat sunnah qobliyah subuh yang dikenal dengan sholat sunnah fajar dua rakaat dan disebut sebagai sholat sunnah rawatib yang paling utama, maka selanjutnya kita akan mempelajari beberapa hadis yang menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib dzuhur. Kita mulai dari hadis yang ke-1113. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'ataini qabla dhuhri wa ra'ataini ba'da. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sebelum duhur dan dua rakaat sesudah duhur. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ada sholat sunnah rawatib qobliyah dzuhur, ada yang ba'diyah dzuhur. Di sini dijelaskan bahwa sholat sunnah qobliyah dzuhur dua rakaat dan sholat sunnah ba'diyah dzuhur juga dua rakaat. Nah, dan di sini juga menunjukkan bahwa tidak apa-apa sekali-kali tujuan mengajar atau memberi contoh sholat sunnah rawatib dengan berjamaah. Karena saat ini Rasulullah dan Ibn Umar sholat berjamaah, ya. Padahal itu adalah sholat sunnah rawatib. Tapi dalam banyak riwayat Rasulullah sholat sendiri, menunjukkan bahwa hukum asal sholat sunnah rawatib itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak mengapa jika untuk tujuan mengajari atau memberi contoh, ya, sekali-kali disertakan untuk ikut sholat sunnah rawatib. Seperti Umar radhiyallahu anhu yang berkesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat sunnah rawatib. Nah, jadi kaidahnya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak istimrar terus menerus melakukannya, berarti kita juga tak boleh istimrar, harus kali-kali ya. Kita boleh kemudian menyimpulkan kan ada dalilnya Rasulullah pernah, nah, enggak seperti itu. Jadi kita harus menggunakan semua dalil tentang masalah ini. Jadi kalau seorang benar waktu itu Rasulullah seringkali sendirian, enggak jamaah. Berarti kita juga begitu. Kalau seorang benar waktu ya sendirian, enggak berjamaah. Kemudian kalau ada riwayat yang menunjukkan Rasul sholat berjamaah dengan sahabat, dilihat berjamaah dengan banyak orang atau dengan satu orang. Gitu. Kalau berjamaah dengan satu orang ini pasti ada tujuannya, yakni mengajari orang tersebut. Sehingga kita juga begitu. Kalau ingin mengajari orang tersebut, ya boleh sekali-kali kita ajari ikut sholat. Sholat semuanya, jangan sama istri kita, anak kita, ya. Nah, begitu. Tapi sekali hari saja, dan tak banyak orang. Tapi kemudian dilakukan sholat sunnah rawatib berjamaah satu masjid itu, tak pernah ada contohnya. Maka kita jangan cepat-cepat melakukannya, dan jangan kemudian berdalih Rasulullah pernah jamaah bersama ibu rumah. Tapi kesimpulannya apa ini? Sempit. Nah, dan kita itu nadru maksumnah. Ya, kita berputar-putar sama sunnah. Hai sudara, dimanapun sunnah itu berputar, tidak keluar dari sunnah sunnah. Nah, jadi kesimpulannya adalah sunnah. Kalau beliau juga berbakat, berkat sholat sunnah tadi ya juga dua rakaat juga. Hari berikutnya yang ke 1114 wa'an Aisyah radhiyallahu anha ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhur rawahu al-Bukhari. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur. Hadis riwayat dari Imam Bukhari. Dalam hadis ini Aisyah menjelaskan bahwa qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Apakah ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Jawabannya tidak. Apa yang diketahui oleh Aisyah itu adalah ketika Rasulullah sedang di tempatnya Aisyah, di diriannya Aisyah, ya. Jika Aisyah hanya mengetahui ketika Rasulullah di tempatnya sholat qobliyah zuhurnya Rasul itu 4 rakaat, sedangkan di luar sana Aisyah tak tahu, ya. Nah, dan ternyata ada kejadian Ibnu Umar sholat bersama Rasul qobliyah zuhur 2 rakaat. Kesimpulannya, kesimpulannya sekali-kali 2 rakaat, qobliyah zuhur sekali-kali 4 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, atau kalau 4 rakaat langsung tadi sekali tasyahud, ya. Nah, sekali salam tadi tasyahud tak pakai tasyahud awal. Nah, baik. Kemudian dari sini bisa kita ketahui bahwa sholat sunnah itu yang paling afdol dilakukan di rumah, sehingga di rumah itu ada kegiatan ibadah yang kita lakukan untuk menjadikan rumah kita semakin berkah dan diterang oleh cahaya dari Allah Taala. Tapi apakah boleh sholat sunnah rawatib di masjid? Nah, boleh. Tidak ada larangan. Hanya saja kalau dilihat riwayat ini, tentunya apa yang disampaikan oleh Isa itu adalah apa yang tahu ketika di rumahnya, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke 1115. Wa anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Tumma yahruju fayusalli binnas. Tumma yadkhulu fayusalli ra'atain. Wa kana yusalli binnas fil bahr. Tumma yadkhulu fayusalli ra'atain. Yusalli binnas al-ashab. Wa yadkhulu fayusalli ra'atain. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat sunnah di rumahku qobliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian keluar mengimami sholat manusia. Kemudian masuk lagi ke rumahku sholat sunnah 2 rakaat qobliyah zuhur. Kemudian beliau sholat jamaah maghrib bersama manusia. Kemudian masuk ke rumahku, sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian keluar lagi sholat berjamaah isya dengan manusia dan masuk ke rumahku, kemudian sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Hadis riwayat dari Muslim. Baik, sini menunjukkan bahwa sholat sunnah rawatib dilakukan di rumahnya Isa. Nah, dan itu menunjukkan keabdolan. Bukan berarti kalau di masjid tidak boleh, minta abdolan di rumah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Dijelaskan pula ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Kenapa tidak disebutkan qobliyah maghrib atau qobliyah isya? Jawabannya karena itu adalah sholat sunnah rawatib yang ghairu akad. Kan, ya. Lima bisa bagi yang ingin ya silakan, ya. Nah, karena ada riwayat baina kulli adzanaini shalah, di antara 2 adzan yang ini ada dari komen ada sholat sunnahnya. Berarti kalau qobliyah maghrib itu rawatib yang ghairu akad. Tidak begitu, ditekankan di manusia besar yang mau. Demikian pula qobla isya boleh di manusia bagi yang mau, ya. Tapi bukan yang muakkada. Nah, hadis berikutnya yang ke 1116. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'daha kharrallahu al-nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat qabliyah duhur 4 rakaat dan sholat ba'diyah duhur 4 rakaat juga, maka Allah haramkan baginya atas neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Nah, jadi ini ada keutamaannya, tempat gembira bagi yang menjaga sholat sunnah qobliyah duhur dan ba'diyah duhur sama-sama berkah. Ini kesimpulannya berarti sholat qobliyah duhur kadang ke 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah duhur kadang 2 rakaat dan 4 rakaat. Khususnya kalau qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur juga 4 rakaat, keutamaannya ialah dibebaskan dari api neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dibebaskan di sini ialah tidak kekal di neraka. Tetapi kita pahami secara dohirnya berarti tidak masuk neraka. Karena seorang muslim walaupun tidak melakukan sholat sunnah rawatib itu tidak kekal di neraka, ya. Sehingga ini ada keutamaan tersendiri bagi yang menghafalkan qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, yakni bebas dari neraka. Kalau kekal itu sudah diwakili sebagai seorang muslim, ya, semuanya tak sekali neraka. Tapi ada keutamaan khusus bagi yang mengamalkan qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Bebas dari neraka. Tak cuma kekal, tapi bebas dari neraka. Nah, ya Allah, ya, ini sangat penting bagi kita semua, ya, yang banyak dosa, banyak lalai, banyak hilaf, banyak dolim, banyak yang kurang dalam menunaikan hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Maka kesempatan ini jangan sia-siakan. Qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Nah, keutamaannya sangat besar. Bebas dari neraka. Hadis berikutnya yang ke-1117. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdillah bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri wa qala inna sa'atun tuftahu bi abwaab as-samaa' fa uhibbu an yas'ada biha 'amalun shalih. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin As-Sa'id radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa sholat 4 rakaat setelah zawal, setelah matahari tergelincir, sebelum sholat duhur. Beliau bersabda saat itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Aku senang jika saat itu yang naik dari itu adalah amal sholat. Hadis ini riwayat dari Tirmidzi. Beliau berkata hadisnya hasan. Baik, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, bahwa sholat qobliyah duhur ini 4 rakaat. Nah, boleh juga 2 rakaat. Yang kedua, waktu pelaksanaan qobliyah duhur adalah ketika telah masuk waktu duhur, sebelum sholat duhur. Itu sudah ada, ya. Nah, kemudian sholat qobliyah duhur. Nah, jadi kalau jauh dari sholat duhur, jauh dari adzan duhur, kan namanya rawatib, ya. Rawatib itu bentuk jamak dari rawatib, ngikuti. Kalau ngikuti ya enggak jauh-jauh, kalau jauh-jauh namanya ketinggalan. Ya, nah, enggak bisa ngikuti, ya. Nah, jadi pelaksanaan qobliyah duhur setelah adzan duhur, sebelum sholat duhur. Apa utamanya sholat 4 rakaat qobliyah duhur di waktu tersebut? Keutamanya ialah saat itu pintu-pintu langit dibuka, sehingga amal-amal kebaikan yang tidak terlalu hamba naik semua masuk ke atas langit sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat itu kalau kita sedang sholat qobliyah duhur, berarti kita dalam keadaan yang tepat. Ketika pintu langit dibuka, kita sedang ibadah, sedang beramal sholih, yang naik dari pintu amal sholih. Kenapa? Dengan adanya pintu-pintu langit yang dibuka. Kalau saat pintu langit tertutup, yang kadang diterima kadang tidak amalannya, ya. Tapi kalau pintu langit dibuka itu maksudnya ialah sebagai pertanda amalan-amalan sholat kita itu diangkat dan diterima. Ya, lebih memungkinkan untuk diterima terusan. Kita harus sadar, enggak semua amal sholat kita diterima. Jangan pede dulu, ya. Merasa amalan yang banyak yang belum tentu diterima, kan. Yang menerima atau tidak itu Allah SWT, ya. Nah, tersebabnya mengapa ada usaha untuk melakukannya di waktu-waktu yang tepat, yang lebih memungkinkan diterima. Nah, di antaranya tadi sholat qobliyah duhur 4 rakaat ketika selesai adzan duhur sebelum sholat duhur. Saat itu pintu-pintu langit dibuka, memungkinkan. Jadi kemungkinannya besar, harapannya besar, amal kita diterima oleh Allah SWT. Nah, maka jangan disia-siakan, ya. Nah, barakallahu fiik. Di sini berarti kita telah mengetahui juga bahwa kita mengimani langit-langit punya pintu. Hanya saja kita tidak tahu di mana posisi pintunya. Kenapa kita tidak tahu soal tingginya, ya, soal jauhnya langit itu dari kita sehingga tidak kelihatan. Itu ada pintu. Pintunya kayak apa? Wallahu ta'ala alam suwar, yang tak bersing, ya. Yang penting jalan kita menggunakan kesempatan untuk ibadah di saat-saat pintu-pintu langit dibuka. Kalau orang bahasa yang sekarang itu berdoa mengetuk pintu langit, mengetuk pintu langit supaya pintunya dibuka, ya. Supaya apa? Doanya mustajab. Nah, ini nggak pakai diketuk, dibuka. Kalau melakukan amal sholih dan cara kemungkinan besar diterima. Nah, begitu maksudnya, ya. Nah, itu. Tapi tidak setiap saat pintu langit dibuka. Hadis berikutnya yang ke 1118. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza yusalli arba'an qabla dhuhri sallallahu ba'da. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak sempat sholat 4 rakaat qobliya zuhur, beliau melaksanakannya setelah sholat zuhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Baik. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita sholat qobliya zuhur, ya, sampai Nabi mengkodoknya. Ketika ada udzur tidak bisa mengamalkannya, udzur itu semacamnya bisa tertidur namun sudah sholat zuhur sehingga tidak sempat sholat qobliya zuhur, ya. Waktu ada tamu sampai azan zuhur tak sempat sholat qobliya zuhur karena jamaah sudah sudah dimulai, ya, begitu. Atau sabar pas sampai rumah sudah pelaksanaan sholat zuhur tak sempat qobliya zuhur, maka bisa dikodok tak dan zuhur. Terus bagaimana perasaannya? Kalau sudah kalau sampai sholat zuhur, sholat takbir dulu, sudah takbir dulu, sudah dulu. Al-Asrul Qadr At-Takbir, hukum asal qadr itu urutnya. Tapi takbir dulu dulu, habis itu takbir dulu. Ingat itu kalau ada udzur, ya. Nah, kalau ada udzur tak kofikum maka tak bisa. Selanjutnya bab yang ke-200. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah babu sunnatil asr. Bab sholat sunnah rawatib asar. Hadis yang ke 1119. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum al-muslimin wal mu'minin sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu sholat qobliya asar 4 rakaat. 4 rakaat itu 2 rakaat salam. Salam kepada para malaikat yang ketat dan yang mengikuti mereka dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Hadis riwayat dari Tirmidzi, dia mengatakan hadis hasan. Nah, jadi ada qobliyah asar dan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu, ya. Kemudian hadis berikutnya yang ke 1120. Wa ani Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma'ani sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu qur'an shalla qabla asri arba'an rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, semoga Allah merahmati orang yang sholat qobliya asar tarqa'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Maka tadi dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tapi boleh juga wa juzu salatuhunna bi tasyahhudin wahid. Boleh sekali salam, sekali tasahud, enggak pakai tasahud awal ya. Nah, untuk membedakan antara sholat duhur sama sholat sunnah. Ayo, insya Allah keutamaannya ialah diberi rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau sudah diberi rahmat, maka hidupnya barokah. Dan para ulama fuqaha memasukkan sholat qobliya asar ini sebagai sholat rawatib yang ghairu mu'akkad, tidak ditekankan ya. Nah, tapi kalau diamalkan dapat utama, dapat rahmat dan keluar. Hal berikutnya yang ke-1121. 121 wa anali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla asri ra'ataini. Rawahu Abu Dawud isnadnya sahih. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa sebutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sebelum asar dua rakaat. Masih diriwayatkan kepada Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi kalau kita simpulkan qobliyah asar ini kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat ya. Nah, jadi kita bisa mengamalkan semua hadis-hadis tentang masalah itu. Jangan harus nombor rakaat saja, janganlah 2 rakaat saja. Tapi kalau ada dua perbedaan tadi yang saling melengkapi, maka sekali-kali yang ini, sekali-kali yang itu ya. Kalau pas roga waktunya, pas seger, pas loyo, nah kopi rasa, loyo-loyonya ini, nah berkaca, tak dipersiapkan, kopi loyo-loyonya ini, nah itu harokah, begitu. InsyaAllah alhamdulillah syariat Islam itu indah dan mudah. Amalan-amalannya tidak memberatkan, tapi utamanya sungguh luar biasa. Maka kita yang paham tentang masalah ini jangan melewatkan keutamaan-keutamaan begitu saja. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan hidayah taufik agar kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Tak ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan? Nunggu di press sebentar ya. Ada pertanyaan, apa hukum bagi orang yang sering meninggalkan sholat duhur karena terikat, dan begitu juga saat asar? juga ketiduran. Dan kalau alasannya ketiduran, ini berarti tidur, ya. Alhamdulillah minta'adik, ya. Banyak-banyaklah sepambat kepada Allah SWT. Tutup samsat, ya. Nah, tidurnya harus diatur. Kasih jam pegar yang suaranya korah, ya. Nah, kalau perlu pakai alat yang bisa mukul-mukul tubuh kita, bangunkan, ya. Nah, atau jangan tidur sendirian, dan mintalah tolong kepada yang lain untuk membangunkan. Itu semuanya sebetulnya itu kembali kepada diri masing-masing. Itu masalah prioritasnya tidur dan sholat, ya. Nah, kalau memang skala berarti tidur tak berdua dengan sholat, ini nauzu billahi dari susah berbahaya, ya. Kepada hukumnya jelas tidak boleh. Haram yo haram, dosa yo dosa, besar itu besar, ya. Nah, makanya jangan sampai kemudian beralasan meninggalkan sholat duhur dan asar dengan alasan itu, alasan yang tidak diterima oleh syar'i, ya. Nah, tapi kalau tak tidur itu nggak sengaja, ya berarti langsung ketika bangun sholat kapan tuh waktunya? Kemudian waktu habis waktunya duhur. Wah, gimana lagi, Pak? Udah gak sholat dulu. Nah, ini salah. Jadi kalau sampai kita memang benar-benar bukan kebiasaan, itu juga kebiasaan. Tak tidur sampai keluar waktu duhur. Bangun sudah asar, maka sholat duhur dulu, baru asar. Termasuk tak tidur dari sholat asar, tapi maharis bangun. Sholat asar dulu baru bangun. Tapi jangan jadi kebiasaan, ya. Itu kan uzur, ya. Kalau yang memang sengaja tidur, hak uzur namanya. Sengaja, ya, meninggalkan sholat. Buat nasihat bagi anak yang suka main game kerja-kerja. Apakah game menyebabkan tertutupnya pintu hidayah? Suka game juga juga anak-anak dewasa, mbah-mbah juga suka, dan mak-mak juga suka, ya. Ya, kita harus memanfaatkan waktu yang menggunakan dengan aktivitas yang berkualitas, ya. Biasanya kalau yang menikmati jam-jam itu pengangguran. Kenapa pengangguran? Ada dua kemungkinan. Tidak boleh kerjaan. Yang kedua, uangnya banyak. Jadi walaupun menikmati jam-jam itu kan masalah. Uangnya masih banyak. Atau pengangguran karena tidak punya kerjaan. Itu daripada saya kerja susah, stres, yang mungkin. Tahu lah, kita ini sudah tambah tua, ya. Anak-anak juga begitu, kalau dibiasakan akan menjadi biasa. Sehingga kalau dibiasakan tidak mungkin akan terbiasa. Tapi kalau dibiasakan itu akan terbiasa juga, ya. Maka harus ada usaha keras merubah kebiasaan tadi dengan memberi aktivitas-aktivitas yang lebih berkualitas, yang bermanfaat, yang menyenangkan juga, tapi tidak berlebihan, ya. Nah, berikut. Nah, ini ya tergantung masing-masing kondisi anak, ya. Anaknya misalnya suka main game, tapi dia juga suka diajak ke tempat-tempat yang indah, pemandangan indah, ya. Ya sudah diajak ke sana, ya. Nah, supaya kuat dengan game-nya, ya, ada usaha untuk melupakannya, ya. Dan kalau tidak ada usaha, ya sudah susah. Ada juga anak yang suka game, tapi dia suka main futsal juga. Nah, sudah ajak main futsal, gitu, ya, supaya lupa dengan dirinya, ya. Jadi dia apa kesukaan yang lain selain kek? Pak oke, tapi suka makan bakso, besok kerja keluar yang jauh dikit, ya bakso. Nah, supaya lupa. Begitu. Jadi dilihat kesenangan yang lain yang lebih positif dari negeri itu apa? Mungkin kita pengen pakai untuk cara melupakan dia dengan negeri. Apakah hal itu menjadi sebab tertutupnya itu daya? Segala sesuatu yang tidak bermanfaat, segala sesuatu yang melalaikan, kalau dilakukan dalam waktu yang lama, itu menjadi sebab pintu hidayah tertutup. Bisa juga hidayah dicabut, ya. Nah, padahal hidayah itu mahal. Gak semua hamba bisa menjadi Allah Taala. Nah, sehingga jangan mudah-mudahan dengan hidayah, ya. Bisa menjadi muslim, mukmin, gak masalah. Tak akan kafir itu kan wajar. Gampangnya dengan yang hidayah itu enggak kemudian permanen, bisa dicabut. Kalau dicabut baliknya susah, lebih susah daripada yang belum dapat hidayah kemudian dapat hidayah. Kalau sudah pernah dapat hidayah kemudian dicabut baliknya lagi itu lebih susah. Baik, kita menjadi yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi kita anak-anak yang sholih, yang sholihah, istri yang sholihah, suami yang sholih, sehingga tercipta keluarga yang sholih, yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ya, banyak-banyak berdoa kepada hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kebanyak-banyak berdoa agar kita seperti orang saleh, dikumpulkan dengan orang saleh, diwafatkan dalam keadaan saleh. Rabbana ij'alna min as-solihin wa akhrijna bis-solihin wa tawaffana bis-solihin. Jadikan kami orang-orang soleh, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, wafatkan kami dalam keadaan soleh. Nah, jadi bukan atas. Berarti ya, semoga bermanfaat. Sekarang Allah memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.